guanyo moto USA sap crono miquer coe mingat guanyo moto US cucor crono coe US mundor barang chantimo nen aku. Lalege kenangan ro koe nanging ko angel rasane aku kutu piye carane ninggalke koe opo saking getine katresnanku. Aku kutu iso ngelake rupane supaya moto iki iso mandek nangis kesel atiku krono korban janji manismu mendung ning ati tapi saksi koe mlencani. Banyu moto wis asap krono mikir koe minggat banyu moto wis kukur krono koe wis mundur marang janjimu sing aku ngelike rupane supaya moto iki iso mandek nangis kesel hatiku krono korban janji manismu mendung ning ati tapi saksi koe mlecani. Banyu moto wis asap krono mikir koe minggat banyu moto wis kukur krono koe wis mundur marang janjimu ning aku. Banyu moto wis asap wes kukur krono koe wes mundur marang janjimu ning aku. Mondong ning ati dadi saksi koe ninggalke aku. Mondong ning ati dadi saksi koe ninggalke aku.